وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berkumpul bersama di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan ibadah kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempelajarinya. Membaca kitab sahih Al-Imami Al-Bukhari Amiril Mu'minina fil Hadith rahimahullahu ta'ala, kitab Al-Istisqa, bab yang ke-14, kitab meminta hujan, ya, Al-Istisqa meminta hujan, bab yang ke-14. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. باب bentuk doa ketika hujan sudah terlalu banyak, terlalu lama, dikhawatirkan munculnya bencana yang baru, yaitu kebanjiran, rusaknya sarana-sarana yang dibutuhkan oleh manusia, rusaknya rumah, rusaknya tanaman-tanaman karena banjir. Maka bentuk doanya adalah bukan dengan mengatakan hentikan hujan, ya, tetapi hawalaina wala alaina. Ini bentuk doa ketika kita meminta kepada Allah, bukan tidak turunnya hujan, tetapi dipindahkan turunnya hujan ke sekitar dan bukan lagi kepada kita. Ini maksud dari bab yang ke-14 ini, ya. Hadisnya hadis nomor 1021. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Muhammad ibn Abi Bakr qala haddathana Mu'tamir an Ubaidillah an Thabitin an Anas ibn Malikin radiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu yawma jumu'atin faqama an-nasu fasahu فقالوا يا رسول الله قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت البهائم فادع الله يسقينا فقال اللهم اسقنا مرتين ويم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها ولا تمتر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل لفي مثل الإكليل. حديث أنس رضي الله تعالى عنه, أنس بن مالك الأنصاري pembantu Nabi yang telah melayani Nabi selama 10 tahun kurang lebih, yang ketika itu usianya masih 10 tahun sampai Nabi SAW meninggal dunia. Usia Anas ketika mulai melayani dan menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Ya, kemudian ia terus menjadi pelayan Nabi, pembantu Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Bahkan dia dalam Sahih Muslim mengatakan khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashra sinin, saya berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Di sebagian riwayat yang lain 9 tahun. Intinya sekitar 10 tahun beliau membantu dan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia meriwayatkan sebagaimana status beliau sebagai orang yang paling di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas salah satu dari 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dia bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat. Yakhthubu yauma jumu'ah. Kemudian qaman nasu fasahu, berdirilah orang-orang, ya, lalu mereka berteriak, ya, berteriak menyeru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka serukan? Ya Rasulullah, qahatal mataru, wahai Rasulullah, hujan sudah lama tidak turun. Ya, al-qahtu kemarau, ya. Wahmarat asyajaru, tanaman-tanaman sudah pada kemerah-merahan, maksudnya mulai banyak yang layu, ya, bahkan ada pula yang mati pohon-pohon, tanaman-tanaman. Wahalakat albahaimu, hewan-hewan ternak pun sudah banyak yang atau sudah ada yang mati kena kekurangan air atau kehausan. Fad'ullaha yasqina, berdoalah engkau ya Rasulullah untuk menurunkan kepada kami hujan atau menyirami kami. Faqal, Nabi SAW langsung berdoa, Allahumma sqina, itu doanya, doa minta hujan, Allahumma sqina. Ya, 2 kali Nabi memanjatkan doa ini, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Ya, ini riwayat yang sekarang, kemudian di riwayat-riwayat yang lain ada ungkapan Allahumma aghithna. Ya, Allahumma aghithna, ya Allah berilah kami ghaithan, yaitu air hujan yang memberikan kehidupan. Ya, kemudian kata Anas, waimullah, waimullah sumpah demi Allah, ya, ma nara fis sama'i qaza'atan min sahab, kami tidak melihat di langit ada sepotong awan yang mengandung hujan pun, atau tidak melihat sepotong pun awan yang mengandung hujan. Ya, cerah secerah-cerahnya langit. Fanasha'at sahabatun, maka muncullah atau terbentuklah sebuah sepotong awan. Ya. Wa amtarat, dan ia menurunkan hujan. Wa nazala anil mimbar, Nabi pun turun dari mimbar. Selesai khutbah. Fa shalla, lalu beliau melaksanakan salat Jumat. Falamma sarafa, tatkala selesai dari salat, lam tazal tumtir, langit senantiasa menurunkan hujan, ilal jumu'atillati taliha, sampai Jumat berikutnya. Berarti satu minggu turun hujan. Ya. Falamma qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, tatkala Nabi tegak menyampaikan khutbah. Kapan? Jumat berikutnya. Setelah satu pekan hujan. Satu minggu hujan. Sahu ilaih. Orang-orang pun menyerunya. Dia sedang khutbah. Orang-orang menyerunya. Apa seruan mereka? Tahaddamatil buyutu. Rumah-rumah sudah pada rusak. Ya. Banyak yang roboh. Ya. Wanqata'atis subul. Jalan-jalan pun sudah banyak yang putus. Ya. Karena longsor, karena ya banyak yang terjadi ketika hujan turun deras kemudian lama. Fad'u Allah yahbisha anna, kata mereka, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar ia menahan hujan dari kami, menghentikan. Ya, menghentikan. Ada catatan yang sangat penting diambil oleh seorang muslim, bahwa Nabi SAW meskipun dia seorang manusia yang termulia, ya, yang paling tinggi derajat keimanannya, tetapi dia tidak mampu menurunkan hujan atau menghentikan hujan. Nabi SAW, siapa yang lebih mulia daripada Nabi? Siapa yang lebih besar kemungkinan mampu melakukannya bila ada manusia yang mampu melakukannya? Tentu Nabi SAW. Tetapi orang Badui ini, mereka-mereka yang melakukan sesuatu yang para sahabat yang dekat dengan Nabi kecil kemungkinan melakukan itu. Nabi sedang khutbah, kemudian mereka tegak berdiri lalu menyeru Nabi. Ini tidak akan mungkin dilakukan oleh para sahabat yang sudah berpendidikan, ya, sudah banyak mengenal ilmu agama. Tidak akan mungkin mereka melakukannya. Jadi seperti dalam riwayat lain, orang-orang Badui yang mungkin yang mana mereka tidak terlalu mengenali etika, akhlak, adab. Ya. Mereka ini sangat memahami, meyakini bahwa Nabi SAW tidak mampu menurunkan hujan. Makanya uslub mereka meminta apa? Berdoa. Berdoa. Ya Rasulullah, berdoalah engkau. Ya. Ini masyarakat yang paling awam di tengah-tengah para sahabat, itulah yang mereka. Keyakinan mereka luar biasa. Subhanallah. Di akhir zaman ini, di tengah-tengah kaum muslimin yang berpendidikan, bukan yang awam seperti tadi, yang berpendidikan, meyakini ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan. Bisa menghentikan turunnya hujan. Ya. Wallahul musta'an. Ya. Jadi mereka ketika sudah seminggu hujan, dan mereka merasakan bagaimana akibat dari hujan tersebut. Ini menunjukkan juga pelajaran yang kedua, bahwa nikmat itu bila zatnya nampaknya nikmat, tetapi bisa jadi dia dipungsikan oleh Allah sebagai penyebab kerusakan. Hujan nikmat, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia untuk menjadi penyebab kehancuran, akan menjadi musibah, bencana. Ya, bencana. Dan kemudian yang kedua, yang berikutnya, bahwa terkadang nikmat itu kita memintanya adalah unsur keberkahannya, bukan pada jumlahnya. Seperti yang diingatkan oleh para ulama, keturunan anak, ya, keturunan anak. Jadi ketika pasangan suami istri menginginkan keturunan, maka jangan lupa ketika meminta keturunan yang saleh, yang berkah. Ya. Karena adanya keturunan belum tentu menjadi penyebab kebahagiaan. Belajarlah dari doa Zakaria, Rabbana Rabbi habli minas salihin. Ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahilah saya keturunan yang saleh. Jadi bukan mutlak meminta keturunan, tapi keturunan yang saleh. Karena itulah kebahagiaan. Dan juga bukan mutlak meminta hujan, tetapi hujan yang berkah. Makanya doa ketika turun hujan apa? sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Ya, hujan yang bermanfaat. Dilebihkan saja oleh Allah dari kadar yang dibutuhkan oleh manusia, dia sudah bisa menjadi perusak. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Ya, jalla fi'ala. Kita lanjutkan. Ketika Nabi diminta untuk berdoa agar Allah menghentikan, Nabi tersenyum, ya. Fatabassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa mereka dalam masalah bertutur kata, ya, dalam menyusun kata-kata, meletakkan kata, mereka tentu tidaklah memiliki keahlian atau juga tidak memiliki tuntunan aturan yang sempurna, sehingga mereka yakin Nabi tidak bisa menghentikan. Ya, cuma dalam memintanya kepada Allah, mereka mengatakan hentikan. Ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar dia menghentikan. Nah, kata-kata dia menghentikan secara adab itu tidaklah tepat. Ya. Secara adab dalam bertutur kata kepada Allah, dalam berbicara kepada Allah tidaklah tepat. Maka Nabi tersenyum. Karena Nabi memaklumi keadaan mereka. Jangankan kepada Allah yang mereka memang berdoa, berinteraksi dan berbicara saja dengan Nabi, terkadang mereka menggunakan kata-kata yang tidak akan diucapkan oleh sahabat-sahabat biasa. Mereka bahkan mereka memanggil Nabi dengan Ya Muhammad saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum li ba'din. Jangan kalian jadikan panggilan kepada Rasul itu sebagaimana kalian memanggil satu sama lain dengan panggilan nama. Ya. Namun mereka melakukannya. Jadi apa yang terjadi pada mereka atau apa yang dilakukan oleh mereka terkadang dimaklumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi cukup dengan tersenyum ketika mereka mengatakan ya Rasulullah, berdoalah engkau agar Allah menghentikan turunnya hujan dari kami. Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tersenyum. Tsumma qala, kemudian Nabi mengajarkan cara meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lafaz seperti bunyi bab Allahumma hawalaina la alaina. Bukan meminta dihentikan, karena bisa saja kita yang tidak butuh, tapi makhluk Allah yang lain masih membutuhkan. Ya. Maka Allah Nabi mengajarkan adab dalam meminta agar Allah tidak lagi menurunkan hujan kepada kita dengan ungkapan ini, Allahumma hawalaina. Ya Allah, di sekitar kami. Ya, la wala alaina, dan bukan di atas kami. Inilah doa Nabi. Kata Anas melanjutkan ceritanya, fakashatatil madinatu. Maka Madinah pun tersingkap. Artinya sudah tidak lagi awan, tidak ada lagi awan yang gelap yang menutupi angkasa Madinah. Faja'alat tamturu hawlaha, dan mulailah hujan turun di sekitar, di sekeliling Madinah. Wala tamturu bil Madinati qatrah, dan di Madinah tidak turun walau setetes air hujan pun. Padahal sebelumnya satu pekan setelah Nabi berdoa Allahumma hawalaina wala alaina, tiba-tiba hujan berpindah ke sekitar dan sekeliling Madinah, dan Madinah pun tidak lagi turun walau setetes air hujan pun. Fanadhartu ilal Madinah, kata Anas, maka saya melihat ke kota Madinah. Keluar dari masjid, selesai sholat Jumat, saya melihat ke kota Madinah. Wa innaha lafi mithlil iklil. Sesungguhnya Madinah itu tampaknya seperti mahkota yang berada di, yang mengelilingi kepala. Ya. Yang mahkota yang diletakkan di kepala, yang kepalanya ke bawah itu kota Madinah. Sementara di sekitarnya itulah yang mahkota tadi. Jadi di atas Madinah itu cerah. Ya. Di sekelilingnya hitam semuanya. Jadi bulat. Saya pernah juga melihat ini ya, beberapa waktu yang lalu, persis ketika melewati playover Harapan Raya, yang jadi kita mau ke bandara, arah ke timur ketika itu masih pagi, ada awan itu seakan-akan membuat lingkaran di tengah-tengahnya cerah, di sekitarnya gelap segelap-gelapnya. Jadi bundaran itu yang diungkapkan oleh Anas seperti mahkota yang mengelilingi kepala yang tengah-tengahnya kosong. Tengah-tengahnya kosong. Nah ini subhanallah, para sahabat itu sangat cerdas memang. Bagaimana mereka begitu sempurna menceritakan apa yang terjadi di sekitar mereka. Dan memang Allah subhanahu wa ta'ala membuat agar agama ini benar-benar terjaga dengan memilih mereka sebagai penyambung lidah Nabi SAW yang melanjutkan penyampaian agama ini sehingga agama ini sempurna, dengan bagaimana mereka bukan hanya sekadar mendengarkan ucapan dan perkataan Nabi, tetapi mereka juga menguasai kejadian-kejadian yang terjadi di saat Nabi bersabda. Ya, di saat Nabi SAW bersabda. Jadi Anas tidaklah hanya cerita bahwa hujan berhenti seketika, dia juga bercerita tentang kondisi alamnya. Keluar dari masjid, dia melihat ke langit. Oh, ternyata awan di kota Madinah itu sudah cerah, dan di sekeliling Madinah, di sekitarnya itu segelap-gelapnya, dan nampak memang petir kilat menyambar-nyambar di sekitar tersebut dan hitam sehitam-hitamnya. Dan memang kita melihat dari bila mana turun hujan dari kejauhan, nampak turunnya hujan, ya nampak turunnya hujan di satu tempat, ya. Nah, inilah yang diceritakan oleh Anas. Kembali kita kepada inti dari hadis ini sesuai dengan bunyi bab, bagaimana adab kita ketika kita meminta kepada Allah untuk tidak lagi menurunkan hujan, yaitu dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma hawalaina la alaina. Kemudian ada tambahan-tambahan di riwayat yang telah kita pelajari, Allahumma ala al-dhirabi wa akami wa butun al-audiyah. Ini rinciannya, tetapi dengan ungkapan yang global tadi, sekitar kami dan bukan di atas kami, ini sudah cukupnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ya, itu bab yang ke-14, dan kita juga mengulang kembali catatan yang sangat penting, bahwa tidak ada yang mampu menurunkan hujan atau menghentikan turunnya hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi saja tidak mampu melakukannya, maka sudah pasti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada yang mampu melakukannya. Ya, andai kata Allah memberikan kemampuan itu kepada seorang hamba, maka tidak ada yang layak menerimanya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Berikutnya bab yang ke-15 masih tentang istisqa, ya. Berdoa, kata Imam Bukhari, bab ad-du'a'i fil istisqa'i qa'iman. Ad-du'a'i fil istisqa'i qa'iman. Berdoa saat istisqa dalam keadaan berdiri. Ya. Berdoanya ketika ini maksudnya salat, ya, dan juga ketika khutbah yang terjadi di peristiwa yang lalu, Nabi kan sedang khutbah. Maka boleh saja berdoa dalam keadaan berdiri, dan bahkan dalam salah satu bab boleh berdoa meminta hujan itu dalam keadaan membelakangi kiblat. Ya. Ya, karena statusnya Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah. Di sini Nabi Imam Bukhari menetapkan dengan bunyi bab doa istisqa sambil berdiri. Sambil berdiri. Hadis yang dibawakan di sini, hadis nomor 1022, kata Al-Bukhari, waqala lana Abu Nu'aim an Zuhairin an Abi Ishaq kharaja Abdullah ibn Yazid al-Ansari wa kharaja ma'ahu al-Bara' ibn Azib wa Zaid ibn Arqam radiyallahu ta'ala anhum فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين yajharu bil qira'ati wa lam yu'adhdhin wa lam yuqim. Qala Abu Ishaq wa ra'a Abdullah ibn Yazid al-Ansari an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Abdullah ibn Yazid al-Ansari. Hadis Abdullah ibn Yazid al-Ansari, sahabat Nabi, ya. Yang rajih dari penjelasan para ulama bahwa Abdullah ibn Yazid al-Ansari ini termasuk sahabat. Termasuk sahabat, apalagi Abu Ishaq As-Sabi'i muridnya, Abu Ishaq As-Sabi'i muridnya mengatakan di ujung hadis, "Wa ra'a Abdullah ibn Yazid al-Ansari an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Abdullah ibn Yazid melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menegaskan bahwa dia memang sahabat. Ya. Bahwa dia memang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Yazid al-Ansari dalam kasus ini, dia ketika itu sebagai gubernur, ya, itu ditugaskan oleh Abdullah ibn Zubair. Ya. Dia sebagai gubernur dalam kasus yang sekarang diceritakan oleh Abu Ishaq As-Sabi'i, dia jabatannya adalah gubernur. Ya, dia gubernur di salah satu wilayah kaum muslimin. Abdullah ibn Zubair mengirimkan perintah kepada beliau untuk melaksanakan sholat istisqa. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa sholat istisqa ini afdalnya menunggu instruksi dari pemerintah. Ya. Sholat istisqa-nya. Kalau doanya bebas. Ya. Doanya bebas. Ketika merasa membutuhkan hujan, maka khatib-khatib Jumat, apalagi diminta oleh jamaah, oleh pengurus, boleh saja mengkhususkan doa istisqa. Dan kita seringkali mendengarkan doa istisqa di mimbar-mimbar, di mimbar Rasulullah SAW dan juga di mimbar Masjidil Haram tanpa ada salat. Ya. Apalagi terasa memang sudah berbulan-bulan tidak turun hujan, maka terkadang khatib itu sendiri berinisiatif untuk menambahkan atau menyelipkan doa istisqa di khutbahnya. Adapun salat istisqa itu afdalnya menunggu instruksi dan arahan pemerintah kaum muslimin. Ya, pemerintah kaum muslimin. Seperti kasus ini, Abdullah ibn Yazid al-Ansari mendapatkan perintah dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhum untuk melaksanakan salat istisqa. Maka keluarlah mereka, Abdullah ibn Yazid dan bersamanya ada beberapa sahabat. Yang pertama Al-Bara ibn Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zaid ibn Arqam juga sahabat Nabi, ikut serta ulama-ulamanya, tokoh-tokoh agamanya. Ya. Dan dianjurkan banyak kaum muslimin untuk menghadirinya. Makanya himbauan pemerintah itu yang lebih berpengaruh. Ya, untuk semua keluar. Ya. Apalagi sholat ini kan sholat yang jarang dilakukan. Kecuali bila dibutuhkannya. Maka pemerintah ketika menghimbau, manfaatnya, pengaruhnya besar. Ya, agar banyak orang yang datang, semakin banyak tentu semakin banyak yang berdoa. Maka di sini Al-Bara ibn Azib, Zaid ibn Arqam ikut bersama gubernur ketika itu Abdullah ibn Yazid al-Ansari dan mereka pun keluar ke lapangan lalu meminta hujan, melakukan istisqa. Bagaimana caranya? Ya, faqama bihim. Jadi yang menjadi imamnya adalah pemimpin, gubernur. Ya. Faqama bihim ala rijlaih. Maka Abdullah ibn Yazid berdiri di atas kedua kakinya. Ya. Ala ghairi mimbarin, ketika khutbahnya tidak menggunakan mimbar. Ya. Seperti halnya salat dua hari raya, bila mana di lapangan, ya. Maka yang kita lihat dari cerita para sahabat, Nabi SAW selesai salat, kemudian dia tegak di tempat di mana dia salat, kemudian menghadap ke jamaah. Langsung dia menyampaikan khutbahnya. Ya. Langsung dia menyampaikan khutbah idnya, begitu juga salat istisqa. Ala ghairi mimbar, tanpa mimbar, Abdullah bin Yazid berdiri di atas kedua kaki, di atas, bukan di atas mimbar. Fastaghfara, lalu beliau beristighfar. Summa salla rak'atain, kemudian dia salat dua rakaat. Ini salat istisqa'nya. Yajharu bil qira'ati, yang bacaannya jahar. Walaupun salat siang tetapi bacaannya jahar, seperti salat Id juga, salat Jumat. Ya. Ini salat jahar. Walam yu'adzin walam yuqim. Tidak ada dalam salat istisqa ini kumandang azan dan juga tidak ada iqamah. Makanya yang sangat dibutuhkan instruksinya, himbauannya. Himbauannya. Jadi tidak ada nanti, makanya banyak yang terlambat. Ya, terlambat datang karena memang tidak ada kumandang azan dan juga tidak ada iqamah. Tidak ada iqamah. Tiba-tiba imam tegak di tempat dia mengimami tempat sholatnya, kemudian dia memulai sholat. Jamaah yang sudah terkumpul sholat, ikut sholat bersama mereka. Yang terlambat, ya terlambat. Ya. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Selesai. Selesai hadisnya dari cerita Abu Ishaq As-Sabi'i. Yang menjadi dalil Bukhari di sini rahimahullah adalah faqama bihim ala rijlaihi. Jadi beliau berdiri di atas kedua kaki. Maksudnya tidak menggunakan sarana dan juga tidak duduk. Tidak duduk dan tidak menggunakan sarana untuk ditunggangi dan bahkan juga tidak di atas mimbar. Salat seperti biasa, kemudian khutbahnya juga di tempat yang sama. Kemudian berdoanya pun dalam keadaan berdiri. Tidak ada diceritakan di sini dia duduk. Ya. Kecuali duduk ketika salatnya. Ya, duduk ketika salat ini bukan duduk yang untuk duduk istirahat, tetapi duduk sebagai rukun salat. Ya, duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud, ini duduk yang mesti ada karena dia rukun. Karena dia rukun. Adapun duduk yang lain tidak ada. Dari semenjak mulai salat sampai selesai salat dan bahkan berdoanya beliau berdiri. Dan beliau sahabat Nabi. Bila mana dia melakukan itu, maka sudah barang tentu dia mendapatkannya dari Nabi SAW. Itulah seakan-akan yang diucapkan oleh Imam Bukhari ketika berdalil dengan hadis ini. Saat dia membuat bunyi bab. Ad-du'a fil istisqa'i qa'iman. Ya. Ad-du'a fil istisqa'i qa'iman. Dan serasa-rasa hadis ini kan mauquf. Perbuatan Abdullah bin Yazid. Dan di situ ada sahabat yang lain. Al-Bara bin Azib, Zaid bin Arqam. Ya. Dan mereka sama sekali tidak mengingkari tambahannya. Yang kedua, seperti yang tadi kita katakan, bila mana yang itu dilakukan oleh Abdullah bin Yazid, sudah barang tentu dia mendapatkannya dari Nabi SAW. Maka hukumnya, hukum hadis ini adalah hukum marfu'. Tata cara ibadah yang tidak mungkin para sahabat melakukannya dengan ra'yu. Pasti, atau dengan ijtihad, pasti mereka menerimanya dari Nabi SAW. Adapun ungkapan terakhir, perkataan Abu Ishaq itu menegaskan bahwa Abdullah bin Yazid sahabat. Karena terjadi khilaf di antara para ulama peneliti perawi hadis, mereka berbeda pendapat apakah Abdullah bin Yazid ini sahabat atau tidak. Yang rajihnya adalah sahabat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jadi intinya adalah berdoa saat istisqa dan solatnya berdiri. Baik itu istisqa yang sedang khutbah itu atau istisqa yang ada solatnya. Makanya kita seringkali menyaksikan para khatib dan jamaah selesai solat mereka masing-masing berdiri menghadap ke kiblat. Ya. Kita seringkali solat istisqa di Masjid Nabawi. Yang ketika itu imamnya ada Ali Al-Hudzaifi, Abdul Bari Tsubaiti, kita menyaksikan mereka selesai turun dari mimbar kemudian menghadap ke kiblat dan membalikkan apa yang mereka balikkan dari pakaiannya yang pantas untuk dibalikkan, kemudian mereka menghadap kiblat dan berdoa. Nah, itu juga yang kita lihat di masjid kampus ya. Ada kalanya yang menjadi khatibnya adalah Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Intinya berdoanya tidak duduk. berdoanya berdiri. Ini setelah selesai salat dan khutbah. Selesai salat dan khutbah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan satu bab lagi. Ada? Oh iya, saya kira sarahnya ini. 1023 Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala haddatsani Abbad bin Tamim أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. Ini yang juga menunjukkan bahwa perbuatan Abdullah bin Yazid Al-Ansari tadi bukan ijtihadnya, tetapi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang lain, ya. Dari hadis pamannya Abbad bin Tamim, ya. Pamannya Abbad, sebentar. Pamannya Abbad bin Tamim namanya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Ya. Ya. Bisa jadi dia adalah yang pertama. Ya, Abdullah bin Yazid di sana, di sini Abdullah bin Zaid. Bisa jadi dia orang yang sama, ya. Karena dia juga Al-Ansari. Kita lihat dia ini yang pertama. Abdullah ibn Yazid ibn Zaid ibn Husain ibn Amr ibn Al-Harith ibn Khatamah Abdullah ibn Jishm ibn Malik ibn Al-Aus Al-Ansari Al-Kufi Abu Musa Al-Khutami. Yang pamannya Abbad ini Abdullah ibn Zaid ibn Asim ibn Amr. Bukan dia. Bukan dia, orang yang berbeda, tapi namanya sama, Abdullah. Nama ayahnya hampir sama. Yang tadi Yazid, yang ini Zaid. Ya. Ini Zaid. Tetapi dia berbeda. Abdullah ibnu Zaid ini, pamannya Abbad ibnu Tamim, yang langsung bercerita bahwa Nabi SAW keluar untuk salat istisqa. Ya. Lalu dia bercerita, faqama fada'allaha qa'iman. Nabi berdiri dan berdoa dalam keadaan berdiri. Ya. Tsumma tawajjaha qibalal qiblah. Lalu beliau menghadap ke arah kiblat dan memalikkan iridaknya. Lalu mereka pun diturunkan hujan. Fa usqu, diturunkan oleh Allah untuk mereka hujan. Pasca salat tersebut. Ya. Selesai salat, hujan pun turun. Dan subhanallah, Allah Maha Penerima atau Allah Maha mengabulkan doa. Apalagi yang berdoa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka membawa orang-orang yang saleh untuk salat istisqa ini sangat dianjurkan. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Yazid. Membawa sahabat Al-Bara' ibn Azib, Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Saya cuma ada sedikit heran ya. Tidak tahu apa alasannya. Imam Bukhari rahimahullahu taala mendahulukan hadis siapa? Hadis Abdullah bin Yazid Al-Ansari yang perbuatannya sementara mengemudiankan hadis Abdullah bin Zaid pamannya Abbad yang menceritakan perbuatan Nabi. Kalau dari sisi urutan tentu yang harus mendapatkan hak pertama siapa? Hadis Nabi yang sekarang ini, Nabi berbuat. Ya, hadis yang kedua. Bukankah pamannya Abbad yang dia adalah sahabat Nabi, mengatakan Nabi SAW keluar bersama manusia untuk sholat istisqa. Kemudian Nabi berdiri dan berdoa dalam keadaan berdiri. Ini perbuatan Nabi. Sementara hadis pertama perbuatan siapa? Perbuatan Abdullah ibn Yazid al-Ansari. Kalau dari sisi urutan, yang mana yang lebih harus diletakkan pertama? Cerita perbuatan Nabi ini. Karena dia yang dalil sebenarnya. Kalau yang tadi itu yang kita katakan. Dia memang mauquf, tetapi dia kita yakin bahwa apalagi bersama di situ ada Al-Bara bin Azib, ada Zaid bin Arqam. Perbuatan Abdullah bin Yazid ini saya rasa bukan dari ijtihadnya, tetapi dari apa yang ia lihat dari Nabi SAW. Itu ya usaha kita untuk memposisikan ini sebagai dalil, sebagai hadis yang marfu. Ternyata setelah itu ada hadis yang marfu, perbuatan Nabi langsung. Ya, perbuatan Nabi langsung. Cuma yang mengherankan di sini perbuatan Imam Bukhari. Menurut saya hadis ini dibalikkan lebih baik. Hadis ini dibalikkan lebih baik. Yang pertama adalah perbuatan nabinya, kemudian baru perbuatan Abdullah ibn Yazid al-Ansarinya. Karena yang menjadi dalil yang paling kuat adalah perbuatan Nabi, itu yang hadis. Ada kemungkinan Imam Bukhari ini terkadang mendahulukan sesuatu karena ada faedah yang lebih. Ada faedah yang lebih. Mungkin saja dengan adanya kata-kata di pangkal sanad itu ada waqala lana. Ini tidak biasa para perawi hadis menggunakan kata-kata waqala lana, tetapi mereka terkadang mengatakan haddatsana, seringkali mengatakan haddatsana, akhbarana. Ya. Tetapi kata-kata waqala lana ini sangat jarang sekali. Mungkin saja penyebab dia mendahulukan adanya kata-kata ini. Waqala lana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim, guru kami, berkata kepada kami. Ini sebenarnya tidak ada dalam uslub periwayatan hadis, ya, yang umum, ya. Tetapi ini yang langka. Maka mungkin hanya karena faktor itu dia mendahulukannya. Wallahu a'lam. Ya. Adapun dari sisi urutan pendalilan, maka yang layak menjadi dalil yang pertama adalah hadis Nabi atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun demikian, tetap saja dua riwayat ini menunjukkan kepada kita berdoa ketika istisqa itu tuntunannya dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan duduk. Jangan mentang-mentang selesai sholat kemudian kita lama duduk berdoa. Ini walaupun boleh-boleh saja, tetapi tuntunannya adalah berdiri. Paham? Ya. Kita tambah satu bab lagi. Ya, bab kata Imam Bukhari, babul jahri bil qiraati fil istisqa. Ini sangat sederhana sekali, ya. Membaca dalam solat istisqa itu dengan jahar. Ya. Al jahar, membaca jahar dalam bacaan di solat istisqa. Hadis yang di bawahnya, hadis 1024. Nah, di sini kata-katanya bukan qala lana lagi, tetapi haddatsana. Seperti lazimnya para perawi hadis mengatakan haddatsana Abu Nu'aim. Gurunya sama, Abu Nu'aim yang tadi juga. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ibn Abi Dzi'bin an Az-Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi. Ya, ini menunjukkan, ini juga faedah dalam periwayatan hadis, kemenakan berguru kepada mama. Ya, kemenakan berguru kepada paman. Ya. Saudara berguru dengan saudaranya, anak berguru dengan ayahnya. Ya. Dan ini diantaranya adalah kemenakan berguru kepada paman. Dan ini menunjukkan bahwa ini keluarga yang luar biasa. Keluarga ilmu, di mana mereka semua mencari ilmu, menuntut ilmu dari siapapun juga. Dan tentu mereka sangat mendahulukan berguru kepada keluarga, kepada kerabat. Makanya kalau kita baca biografi para ulama, yang pertama-tama di antara mereka itu kalau berguru kepada ayahnya, mereka mengatakan dia bergurunya yang pertama ayahnya. Ya. Guru pertamanya adalah ayahnya. Kemudian berguru kepada pamannya, berguru kepada paman khalnya, yaitu saudara dari ibunya. Ya. Nah, kemudian nanti baru dia keluar dari rumahnya, dari keluarganya, berguru kepada si fulan, bahkan disebut guru-gurunya yang berada di daerah-daerah yang lain, di tempat-tempat yang jauh. Inilah bagaimana para ulama bercerita tentang riwayat hidup para ulama-ulama terdahulu. Jadi Abbad bin Tamim mendapatkan hadis dari pamannya siapa tadi? Abdullah bin Zaid Al-Ansari, sahabat Nabi. Qala kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi fatawajjaha ila al-qiblah yad'u wa hawwala rida'ah thumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qira'ah. Kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi keluar ya untuk salat istisqa, maka dia mengarah menghadap ke kiblat, berdoa, memutar atau membalikkan rida'nya, kemudian dia salat dua rakaat dan membaca jahar pada dua rakaat tersebut. Ini ada isyaratnya, walaupun ini terjadi perbedaan pendapat, karena kita tahu bahwa dalam salat istisqa ini tidak seperti salat Jumat. Apa? Salat istisqa ini persis dengan salat hari raya. Ya. Dan tidak seperti salat Jumat. Salat Jumat yang dahulunya apa? Khutbahnya. Seperti yang diisyaratkan di sini. Dahulu yang khutbahnya dahulu baru salat. Hari raya salatnya dulu baru khutbah. Dan salat istisqa yang kuatnya adalah seperti salat Id. Ya. Salat dulu baru khutbah. Sementara di sini ceritanya justru dibalikkan. Ya. Bisa jadi karena ceritanya dibalikkan berdasarkan riwayat lain, bisa jadi karena mungkin kejadiannya berbeda-beda. Ya, kejadiannya bukan satu kali. Ya, bisa jadi kejadiannya bukan satu kali salat istisqa-nya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan salat, terkadang mengakhirkan salat. Ini menunjukkan bahwa sifat salat istisqa itu bebas. Ya. Sifat salat istisqa itu bebas. Boleh salatnya didahulukan, boleh juga khutbahnya didahulukan. Ya. Yang menjadi inti pembahasan bab ini adalah bacaan dalam salatnya. Bacaan salatnya adalah jahar. Ya, bacaan dalam salat dua rakaatnya adalah jahar. Seperti salat hari raya, begitu juga salat Jumat. Ya, begitu juga salat Jumat. Wallahu a'lam. Di antara salat-salat yang jahar, yang salat-salat sunat yang jahar yang dilakukan siang hari apa saja? Salat Id ini yang jelas ya. Salat Id yang bacaannya jahar. Kemudian salat Jumat ini bacaannya juga jahar. Kemudian salat istisqa ini yang juga bacaannya jahar. Yang bacaannya jahar. Apalagi? Salat gerhana. Salat gerhana yaitu gerhana matahari. Salat gerhana yaitu gerhana matahari. Kalau salat gerhana ini lebih ditekankan kepada salat dua rakaatnya. Ya. Kepada salat dua rakaatnya, apakah ada khutbah? Wallahu taala alam, karena dia salatnya yang dipanjangkan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melamakan salat, untuk memanjangkan salat seperti yang beliau lakukan. Maka Nabi SAW, fasallu, salatlah kalian. Ya, apakah ada khutbah? Wallahu ta'ala alam. Yang kita tahu tidak ada khutbah. Bila mana ada nanti penyampaian-penyampaian nasihat, maka disampaikanlah nasihat. Nasihat dan peringatan, arahan-arahan kepada kaum muslimin. Wallahu alam. Itu pelajaran kita untuk pagi hari ini. Ada beberapa bab yang telah kita selesaikan. Yang pertama tentang bagaimana cara berdoa meminta hujan dihentikan. Ya, dengan adab yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbicara. Kemudian juga berdoa ketika istisqa itu dalam keadaan berdiri. Kemudian yang terakhir adalah bacaan salat istisqa adalah jahar. Imamnya tentu, ya, bacaan imamnya jahar. Walaupun di waktu, walaupun salatnya salat waktu sir, yaitu salat siang hari. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka kesempatan tanya jawab. Silakan. Tadi saya sudah bacakan namanya. Bukan aplikasi Nisa. Ambad bin Tamim bin Ghaziyah, ya. Terus Abdullah bin Zaid bin Asim. Ya. Ambad bin Tamim bin Ghaziyah bin Amr bin Atiyah bin Khansa, ya, Al-Ansari Al-Mazini Al-Madani Ibnu Akhi Abdullah bin Zaid. Iya katanya. Dia anak saudara Abdullah bin Zaid. Cuma Abdullah bin Zaidnya Abdullah Zaid bin Asim bin Amr bin Arf bin Mabzul bin Amr. Iya, wallahu alam. Jadi nasabnya tidak nyambung, ya. Nasabnya tidak nyambung. Seharusnya Abdullah bin Zaid yang mereka ayahnya Zaid, ya. Berarti ayahnya Abbad yaitu Tamim, Tamim bin Zaid. Tamim ibnu Zaid bukan Ghaziyah. Bisa jadi berbeda nama ayahnya atau di riwayat terkadang satu orang itu bisa beberapa panggilan, ya. Bisa jadi itu, ya. Bisa jadi itu, wallahu alam. Bukan am. Bukan am, khal. Ya, khal. An khalihi. Ya. Ya, ini bagus ini, ya. Menjadi PR ini, ya. Abbad bin Tamim dengan pamannya di sini. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Gimana? Saya tidak tahu, ya, karena asalnya pemerintah, bukan inisiatif orang. Asalnya pemerintah, dan bisa jadi pemerintah. Kenapa tidak diusulkan saja ke pemerintah? Diangkat pemerintah di sini bukan hanya langsung presiden, mungkin kemenaknya, ya, kemenak daerahnya. Kalau sudah dari yang berwenang, ya, menganjurkan misalnya kemenak kota misalnya, menganjurkan untuk sholat isya, ini sudah pemerintah, sudah pemerintah, ya, sudah pemerintah. Atau dalam bentuk yang lain seperti misalnya wali kotanya, sudah pemerintah, tidak mesti dari presiden, ya, dari wali kotanya. Karena yang merasakan tidak turunnya hujan kekeringan kan misalnya satu daerah. Apa pemimpin daerah itu yang menginstruksikan untuk melaksanakan sholat istisqa. Adapun instansi-instansi atau instansi-instansi swasta, ya. Nah, ini kalau dibuka semua akan terjadi kekacauan, bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Maka lebih bagusnya kalau memang membutuhkan turunnya hujan, ya, melalui jalur-jalurnya sampaikan keluhan-keluhan harapan masyarakat atau warga untuk tinggal pemerintah menginstruksikan atau menganjurkan, menghimbau untuk melaksanakan sholat istisqa. Adapun bila setiap kelompok masyarakat yang di swasta, ya, berkumpul kemudian melaksanakan sholat istisqa, saya rasa tidaklah terlalu penting. Yang penting kan berdoanya. Kalau memang itu caranya, minta kepada khatib-khatib jumaat untuk berdoa dan diaminkan oleh jamaah. Mungkin ini lebih selamat. Wallahu a'lam. Ya. Tadi doa Robi Habli Minas Solihin itu apakah khusus untuk orang-orang yang belum punya anak atau kita tidak punya anak tidak mampu mengamalkan? Doa Rabbi habli minas salihin untuk semua yang belum punya anak, bahkan yang sudah punya anak. Yang sudah punya anak kan belum tentu anaknya bisa soleh, ya. Maka dia memohon kepada Allah anak yang sudah diberikan itu dijadikan anak yang soleh, diberikan taufik oleh Allah, diberi bimbingan bagaimana mengarahkannya menjadi anak yang soleh. Memohon agar kita diberi petunjuk, diberi kemudahan oleh Allah dalam mendidiknya sebagai menjadi anak yang soleh. Maka doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Doa ini dianjurkan untuk di dipanjatkan sesering mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang mengharapkan keturunan atau yang sudah punya keturunan sama. Sama. Karena yang menjadi penyebab keberkahan anak yang saleh. Awwaladin salihin yad'ulah. Jadi doa itu bukan hanya sekadar meminta keturunan, tapi meminta agar keturunan diberikan oleh Allah, keturunan yang saleh. Yang sudah diberikan, yang akan diberikan adalah keturunan yang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufik. Ya. Gimana? Ya, terus? Stop ya, enggak apa-apa, serah masing-masing. Ya, stop aja. Tetapi jangan merusak pula, itu aja. Kalau memang kita merasa dengan pelajaran yang baru dari guru yang baru bahwa satu amalan itu ternyata hadisnya lemah, ya kita merasa tidak nyaman, sudah tinggalkan. Ya tinggalkan. Tapi jangan paksakan orang untuk meninggalkan. Ya. Karena pendhaifan hadis itu bukan hanya dari satu jalur. Bisa jadi sanadnya yang dhaif, tetapi ketika dikumpulkan dengan riwayat-riwayat lain jadi kuatnya. Ya, bila mana kita mendengar ada yang melemahkan kemudian merisak, akhirnya kita merasa ragu dan merasa yakin dengan lemahnya, kemudian kita tinggalkan amalan yang sudah kita lakukan, ya serah-serah, silakan. Ya. Silakan. Wallahu a'lam. Masih ada? Satu lagi, Ustaz. Nah. Ini terkait dengan kebiasaan yang Ustaz terkait dengan apa? Bantuan-bantuan di rumah kan selalu ada bantuan untuk kegiatan memeriahkan Agustus. Sementara kita dengar cara ini disamakan dengan ketika kita menolak, akan muncul banyak fitnah. Sampailah dianggap ya, selain apa? Ini bentuk perjudiannya apa? Yaitu, kan ada disebutkan kalau kita iuran, warga iuran kemudian yang ikut lomba anak kita. Nah, ada yang menyebutkan itu judi. Ya, ini dudukkan dulu masalahnya, apakah benar-benar judi atau tidak. Ya. Apakah uang yang kita kumpulkan memang untuk hadiah semuanya atau untuk snacknya, untuk fasilitas-fasilitasnya. Ya. Kalau masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, ya silakan bantu. Silakan bantu. Apalagi ditambah dengan banyaknya mafsadah yang akan muncul. Silakan bantu. Ya. Atau misalkan katakan, nanti dalam acara biar saya yang menyediakan snack-nya atau minumannya. Kalau kita khawatir uang kita gunakan untuk itu, nanti snack-nya saya yang menyediakan. Atau minuman tehnya saya yang menyediakan. Selesai. Jelas bantuan kita dalam bentuk itu. Kalau kita memang khawatir digunakan, tapi uang yang terkumpul saya yakin bukan untuk itu saja, untuk yang lainnya juga. Ya, untuk yang lainnya juga. Wallahu a'lam. Ditambah lagi karena memang ya mengisi kemerdekaan, dan semua yakin, semua kita rakyat Indonesia yakin bahwa kemerdekaan itu anugerah dari Allah. Itu yang diucapkan oleh semua, bahwa kemerdekaan anugerah dari Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan kemerdekaan itu, maka susah. Dan kita tahu bagaimana perjuangan pahlawan kita. Sudah sekian banyak darah yang tertumpah, nyawa yang melayang, yang berkorban demi kemerdekaan, membela negara, dan ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah. Darah pahlawan yang bergugur, yang gugur di membela negerinya, ini merupakan pahlawan-pahlawan yang luar biasa, dan itu nikmat dari Allah. Allah yang memberikannya, Allah yang menganugerahinya, dan bersikap kepada nikmat bukan hanya sekadar melampiaskan kegembiraan, ya, tapi mengisi kemerdekaan ini dengan mensyukurinya. Syukur nikmat bukan hanya sekadar bergembira. Syukur nikmat itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyadari itu nikmat dari Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang kedua, kemudian yang ketiga menggunakan nikmat itu pada apa yang diridhai oleh Allah, bukan pada apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah atau bagaimana sikap kita atau perasaan kita ketika kita beri anak kita uang, uang jajan, kemudian dia gunakan untuk sesuatu yang membuat kita marah? Kira-kira bagaimana sikap kita? Tidak akan kita berikan lagi kepada anak pemberian, dan kita tidak akan beri lagi uang jajan. Kalau begini kamu gunakan uang jajanmu, maka abi atau ayah tidak akan memberimu lagi jajan untuk kedepannya. Ancaman-ancaman. Nah, jadi begini yang harus kita pahami. Bergembira biasa. Bergembira suatu hal yang biasa dan normal, dan bahkan Allah SWT juga menginginkan kita bergembira menerima nikmat. Tetapi bukan hanya sekedar bergembira ria, apalagi gembiranya melampaui batas. Ya. Maka apa yang menjadi pertanyaan tadi, kita katakan silakan. Silakan tak bahu membahu, bantu membantu untuk bergembira, tetapi jangan sampai gembira kita menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu dipahami oleh kaum muslimin. Dan masalah tadi, kalau misalnya kita khawatir dalam bentuk uang, ya tentu dengan cara yang lain kita bisa membantu atau bahu-membahu dengan mereka untuk merasakan bagaimana nikmat kemerdekaan itu luar biasa. Coba lihat di sekitar kita, daerah-daerah, negara-negara yang masih dalam konflik, ya dalam konflik, peperangan yang luar biasa, tidak ada rasa aman. Keluar dari rumah, ya, belum tentu bisa pulang ke rumah dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat. Bisa jadi kembali ke rumah di atas tandu, di bawah ambulan, dan seterusnya. Dan bebas di sini maksudnya bebas di mana kita mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu nikmat aman. Nikmat aman. Nah, ini yang perlu menjadi catatan, ya, kaum muslimin. Ketika membangkitkan kembali gairah untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua bisa ta'awun, tetapi alal birri wat taqwa. Alal birri wat taqwa, wallahu taala ala. Mungkin sampai di situ pelajaran kita hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.